ada yang merintangi pada diriku yang hina. Ah. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. sekuntum bunga mekar di taman disunting musafir. Thank you. Jangan

dirimu.